إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تبارك وتعالى في تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الإمام البخاري لكي juga الإمام مسلم رحمهم الله meriwayatkan dari hadith أبي هريرة رضي الله عنه di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayatul munafik thalath ayatul munafik thalathun di antara tanda-tanda alamat-alamat ciri-ciri orang-orang munafik ada tiga idza haddatsa kadzab apabila dia berbicara dia berdusta wa idza wa'ada akhlaf yang kedua apabila dia berjanji dia mengingkari wa idza tumina khana dan apabila diberi amanah dia berkhianat muttafaqun alaih ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah di dalam hadis yang agung ini nabiuna al-mustafa alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita tentang tanda-tanda alamat-alamat ciri-ciri orang-orang munafik di antaranya ada tiga al-munafik waladhi yudhir al-islam wa yukhfi al-kufur orang-orang munafik adalah fabarakallahu fikum dia menampakkan keislaman namun di dalam hatinya menyimpan permusuhan kebencian terhadap Islam dan menyembunyikan kekufuran al-munafik nau'an al-munafik itu terbagi menjadi dua jenis nifaq al-i'tiqadi wa nifaq al-amali nifaq yang sudah sampai kepada keyakinan meyakini bahwasanya perbuatannya adalah benar perbuatannya adalah tepat maka ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam ayadhan billah adapun nifaq al-amali dia melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan, namun tidak sampai kepada batas keyakinan dan dia masih dalam kategori muslim, namun jatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, dosa besar. Di dalam hadis ini adalah hadis yang memasukkan apabila ada tiga hal tersebut pada diri seseorang, maka sungguh dia telah jatuh pada kekufuran yang bersifat amali. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang alamat-alamat orang-orang munafik ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, apabila dia berkata, dia berdusta. Inilah orang-orang munafik, selalu dan selalu jika bicara perlente, jika bicara tidak sesuai dengan kenyataan, menuduh saudaranya sembarangan tanpa adanya bayan, tanpa adanya bukti, menuduh si fulan pezina, menuduh si fulan kudeta, menuduh si fulan korupsi, menuduh si fulan telah berbuat ini dan itu, padahal tidak memiliki bayan, hujjah. Waspada, apabila kita menuduh seseorang, kita enggak memiliki tanda atau hujjah atau bayan yang jelas, bukti-bukti yang jelas atas tuduhan kita, maka sungguh telah ada sifat-sifat kemunafikan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang pendusta dengan firman-Nya, "Fanaj'al la'natullah 'alal kadzibin." Kami jadikan laknat Allah Subhanahu wa taala untuk para pendusta. Waspadalah ayuhal muslimun, jangan bermudah-mudahan menuduh saudara dengan perkara-perkara yang tidak ada pada dirinya. Menuduh saudaranya su'afikah, menuduh saudaranya pezina, menuduh saudaranya kudeta, korupsi, makan riba dan yang lain-lainnya, sedangkan dia tidak memiliki bukti yang nyata atas tuduhannya. Khawatir kepada orang yang seperti ini keadaannya, ada sifat-sifat kemunafikan, ayadan billah. Sehingga ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, waspada apabila engkau berbicara, hendaklah selalu berada di atas al-haq, di atas kejujuran. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yazalu ar-rajul ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan, wa iyyakum wal kadhib, waspada, waspada dari perbuatan dusta, dari perkataan dusta, dari menulis sesuatu yang dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan mengantarkan pelakunya kepada perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan kefajiran, perbuatan dosa-dosa tersebut akan mengantarkan orang itu kepada neraka, iyadzan billah. La yazalu ar-rajul yakdzib, apabila orang itu selalu dusta, dusta, dusta. Wa yataharra al-kadzib, senang berbuat dusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban, maka orang ini akan distempel, dicap di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Iyadzan billah. Sehingga ayuhal muslimun rahiman wa rahimakumullah, di dalam ayat atau dalam hadis ini terdapat tahdzir untuk kita jangan bermudah-mudahan berkata ternyata perkataan itu adalah perbuatan dusta atau perkataan dusta, karena ini merupakan sifat dari sifat orang-orang munafik. Sehingga ayuhal muslimun rahiman wa rahimakumullah, hendaklah apabila kita telah jatuh di dalam perbuatan dosa, segera istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kedustaan tersebut terkait dengan harga diri seseorang, apalagi harga diri para ulama, para duat, segera meminta maaf kepada dirinya atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya di tengah-tengah di mana dia berdusta padanya. Alamat yang kedua, ayuhal muslimun, dari alamat-alamat kemunafikan pada diri seseorang adalah idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji, dia selalu mengingkari. Berjanji, kalau saya berhasil menjadi pemimpin, akan saya bangun negeri ini, kota ini, itu. Kalau saya berhasil jadi pemimpin, atau jadi ustaz, jadi ulama, akan berjanji ini dan itu. Wa'ada. Bayar janji. Ternyata mengingkari. Demikian juga apabila kita berjanji kepada anak-anak kita, akan memberikan sesuatu, ternyata mengingkarinya. Maka sungguh, pada diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Kita berjanji kepada istri kita, berjanji kepada teman kita atau masyarakat kita, ternyata kita mengingkarinya tanpa ada udzur yang syar'i. Maka fabarakallakum, maka sungguh ada pada diri orang tersebut sifat-sifat kemunafikan. Orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sifati dengan firman-Nya, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Orang-orang beriman, Allah sifati dengan firman-Nya, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Mereka selalu menunaikan janji-janji mereka apabila telah mereka janji. Apabila telah mengikat janji. Jika sudah terjadi suluh, tepati janji. Jika sudah terjadi perdamaian, tepati janji. Jika sudah begitu-begitu, tepati. Jangan kemudian berkhianat. Jangan kemudian mengingkari. Ayuhal muslimun rahiman wa rahimakumullah, waspada kepada mereka-mereka yang suka berjanji, baik berjanji kepada rakyatnya, berjanji kepada umatnya, berjanji kepada istrinya, berjanji kepada anaknya. Apabila sudah berjanji, maka hendaknya ditepati. Jika ternyata ada penghalang-penghalang yang bisa membuat dia tidak bisa menepatinya, minta keriduan dan berikan alasan-alasan yang jelas. Alamat yang ketiga, idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia berkhianat. Inilah alamat atau ciri kemunafikan yang ketiga. Apabila diberi amanah sebagai pemimpin rakyat, sebagai ulama, sebagai dai, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, hendaknya amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menunaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya. Pemimpin rakyat adalah amanah dengan kepemimpinannya. Yang menjaga harta anak yatim melaksanakan amanah kepada harta-harta anak yatim, tunaikan kepada yang berhak. Demikian juga ambil zakat, tunaikan dengan sebaik-baiknya tugas Anda atau amanah yang Anda pikul di pundak-pundak Anda. Demikian juga ayuhal aba, wahai para orang tua, anak-anak adalah amanah untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Demikian juga istri, kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan istri untuk apa? Untuk dipelihara, untuk ditarbiyah, dididik, diajari. Apabila seorang ayah, seorang suami tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, istrinya dengan baik, maka sungguh dia telah berkhianat. Khawatir ada sifat-sifat kemunafikan ada pada dirinya. Demikian seorang dai, diberi amanah Allah Subhanahu wa taala ilmu untuk bisa menegakkan al-haq, kebenaran, ditegakkan dengan sebaik-baiknya, malah digunakan untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah salafiyin, menipu dengan syubhat-syubhatnya. Maka khawatir apabila seorang dai atau seorang ulama memiliki sifat yang seperti ini, tidak amanah dengan amanah yang dipikul, amanah yang dibebankan kepada dirinya sebagai seorang dai yang menegakkan kepada al-haq, menyuruh manusia kepada al-ma'ruf, maka sungguh fabarakallakum, khawatir ada pada diri orang tersebut sifat-sifat kemunafikan. Ayuhal muslimun rahiman wa rahimakumullah, di dalam tiga alamat-alamat kemunafikan memberikan faedah kepada kita untuk kita jujur di dalam bersikap, jujur di dalam menulis, jujur di dalam berkata. Karena sungguhnya orang yang jujur akan luhur, akan mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian selalu dan selalu bersama orang-orang yang jujur, berteman dengan orang yang jujur, bersahabat dengan orang yang jujur, berguru kepada guru yang jujur, belajar kepada ulama-ulama yang jujur, bukan kepada pendusta. Sehingga fa barakallahu fikum, Allah mengingatkan wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian hai orang-orang yang beriman selalu bersama orang-orang yang jujur. Baik dia guru anda, baik dia guru apa syekhnya anda, atau teman anda, atau saudara anda, hendaklah fa barakallahu fikum, nasihati dia untuk selalu berbuat jujur. Jika tidak, maka tinggalkan orang-orang tersebut. Ayuhal muslimun rahimun rahimakumullah. Kejujuran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat agung, sangat mulia, sangat besar pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang jujur, qala Allah, hadha yaumu yangfa'u sadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar, khalidina fiha abada, radiyallahu anhum maradu'an, dhalikal fawzul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadha yaumu yangfa'u sadiqina sidquhum, pada hari ini kejujuran orang-orang akan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Kejujuran mereka akan memberikan manfaat kepada mereka. Orang-orang yang selalu jujur di dalam sikapnya, di dalam perkataannya, di dalam tulisannya. Lahum jannatun tajri min tahtil anhar, khalidina fiha abada. Mereka berhak mendapatkan surga, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Radiyallahu anhum wa radu'an. Bukan cuma mereka surga, Allah ridha kepada orang tersebut. Mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat agung. Sehingga ayuhal muslimun rahiman wa rahimakumullah, hendaklah kita selalu dan selalu menetapi kejujuran dalam sikap kita, di dalam perkataan kita, dan di dalam tulisan-tulisan kita. Kemudian fa barakallikum, dalam hadis tersebut memberikan faedah kepada kita, keutamaan untuk mendapati janji. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang suka mendapati janji, bahkan mensifati Nabi Ismail alaihi salam dengan sabda dalam firman-Nya, wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ismail alaihi salam, innahu kana shadiqal wa'di, dia adalah nabi yang selalu dan selalu menepati janji. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ismail menjadi seorang nabi dan rasul yang selalu dan selalu mendapati janji. Aku luqaul lihada, barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan kathira tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alamat-alamat kemunafikan atau ciri-ciri orang munafik itu sangat banyak, tidak terkait atau tidak terbatas dengan apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita sebutkan di awal khutbah. Alamat-alamat munafik banyak. Di antaranya adalah ciri-ciri orang munafik, dia lebih memfokuskan penampilannya, memfokuskan zahirnya daripada batinnya. Yang penting tampilannya pakai dasi, yang penting tampilannya tampang parlente, pakai mobil atau pakai imamah, atau dengan gaya-gaya khutbah-khutbahnya atau retorikanya, padahal dalam hatinya tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak sesuai dengan sikap dan perbuatan serta perkataannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Apabila engkau melihat orang-orang munafik, maka engkau sangat takjub, sangat-sangat senang, tertipu dengan penampilan-penampilannya, dengan dasinya, dengan bajunya, dengan penampilan zahirnya. Wa iyyakulu tasma' liqaulihim. Apabila dia berkata, tasma' liqaulihim, niscaya kamu akan tertipu, akan mendengarkan perkataannya, karena pintar retorikanya, karena pintar bahasanya, pintar dalam salesnya, pintar dalam khutbahnya, pintar dalam menipu masyarakatnya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Namun kata Allah, la mangfa'alha. Namun perkataan tubuh yang sangat gagah, perkataan retorika yang sangat bagus, ka'annahum khusyubun musannadah, seperti tiang yang berdiri, enggak ada laku, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang munafik. Kemudian ciri orang munafik yang selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-munafiqun wal munafiqat ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik, baik dari kalangan munafik kaum laki-laki maupun munafik dari kalangan perempuan, ba'du min ba'din, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, ya'muruna bil munkar, selalu memerintahkan yang lainnya untuk perbuatan munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Ini ciri-ciri orang munafik. Apabila ada orang yang merujuk kepada ulama, dihalang-halangi, jangan kepada ulama ini, kembali kepada ulama ini. Apabila ada orang yang berbuat baik, dilanggar, jangan seperti ini, awas, ini bahaya, ini itu, syubhat. Ini dia ciri-ciri orang munafik. Ya'muruna bil munkar, kata Allah, mengajak manusia kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah orang dari perbuatan kebaikan. Sehingga waspada, apabila ada orang yang belajar ilmu agama, dicegah. Apabila ada orang yang merujuk kepada ulama kibar, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan ulama yang lainnya, dicegah. Alasan mereka adalah mereka bukan lagi ulama yang bisa dipegang, yang benar adalah ulama ini dan itu. Maka waspada, jangan sampai sifat-sifat kemunafikan ada pada orang tersebut. Demikian juga barangkali ketika orang mencela para ulama malah didukung, ketika mencela para asal tidak malah didukung, sedang. Ya subhanallah, ketika orang berbuat kemungkaran tidak dicegah, ketika orang yang berbuat kebaikan malah dicegah. Allah berfirman, Al-munafikun wal-munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Waspadalah ayuhal muslimun dari sifat-sifat yang demikian. Sebenarnya di sana masih banyak lagi sifat-sifat kemunafikan yang tidak mungkin kami sebutkan dalam khutbah kali ini karena waktu yang sangat pendek. Walhasil, walkhulasah, kesimpulannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di zaman penuh dengan fitnah, di mana orang-orang yang jujur dikatakan pendusta, orang-orang yang amanah dikatakan pengkhianat, orang yang berkhianat banyak masalah, jadikan orang yang amanah, orang yang sangat bisa dipercaya jadikan sahabat, orang-orang yang kokoh manhajnya dikatakan sebagai biang kerusuhan, biang barakatikum penyimpangan dan kesesatan. Waspada, kita sekarang berada di zaman penuh fitnah, semua serba terbalik, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan orang yang amanah. Orang-orang yang mendapati janji ditinggalkan. Orang-orang yang pengkhianat gak pernah mendapati janji dijadikan sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang dekat. Sehingga ayuhal muslimun rahimun wa rahimakumullah, banyaklah berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ana, antum semuanya ternyata tanpa disadari oleh kita ada tanda-tanda kemunafikan pada diri-diri kita. Sehingga banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bersihkanlah kami, sucikanlah kami dari sifat-sifat kemunafikan. Karena apabila kemunafikan, sifat kemunafikan itu bercokol di tubuh kita, yang tadinya nifaknya amali, bersifat amalan, khawatir lama-lama kita menghalalkan sehingga masuk kepada i'tiqadi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innal munafikin fiddarkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di keraknya jahannam, di keraknya neraka, di bawahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir. Orang-orang munafik baru orang-orang kafir. Sehingga ayuhal muslimun sangat mengerikan apabila kemunafikan atau ciri-ciri kemunafikan ada pada diri kita. Sehingga ayuhal muslimun, kembali kita berikan, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan kita dari segala dosa-dosa besar, dari sifat-sifat kemunafikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, tidak meninggalkan kezaliman-kezaliman kepada makhluk-makhluknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita yang telah jatuh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan diri kita dan saudara-saudara kita yang jatuh pada penyimpangan untuk kembali kepada al-haq, kembali kepada bimbingan ulama, dan untuk berkata dengan jujur, bersikap dengan jujur, dan menulis dengan jujur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aku lukau dihada, astaghfirullahu li walakum innahu wal ghafur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.